tu ho marang na hurang pangarahoki hasia saya cuma saya cuma di bagas rohani. Mabos marohami tua mito salpu gomakarang salpui dia karasala marang nahurang papaena nahuba tuho salelengo Mabos ma